2 Tesalonika pasal 2. Mengauta tango imani, temimbihu podunungga mail Isa Almasih eando, wa temimbihu wakutu ito meramati mua, wole opepe enda, pohile wole uti otutua. Dilalato imilengo hilali mengoli, wa umohe wan maudunga hudeti Isa Almasih ea, maale dunggamai. Habari berito, helo ialo tau, tanu londo roh tua umialo londo nabi ngota, mialo londo tua ngotulade odelo ulo untuk lami. Pa odah hati mengoli o akali roh habari oditu waito. Sababu, mulo-mulo roh podudunggamai Isa, musi muali pepasali beti, dekwite itu, ngohundu atau tama enggi lalo imani odeli Isa Almasih, wa manusia duruhaka tamatilan dumailo Allah Ta'ala muali binasa malu menggumai. Tio he malawani wa he mopelangga to batanga lio. Toita to nga amila uhe tubolo manusia. Mialo nga amila uhe anggapolo manusia Allah Ta'ala. Tio ma memasama ode de lo mobele lo ea wa mo pemaklumu de utio Allah Ta'ala. Po tolo mamao de uwa ma ila petunggulai unga amila beti to uwa udongo pepe enda wali mengoli. Wa masati otali mengoli, wolu uhe matahangi manusia durhaka begitu. Alih utio di lalu menggumai, tak udipo wa kutulio. Kawasa lalu durhaka begitu, ma pena-pena o masati wolu urahasia, bodong wolu uhe matahangi. Boma medunggamai wa kutulio, ma di dulu umalahangi olio. Wa manusia durhaka begitu malu menggumai. Bata uti Isa ea ma medunggamai. Kawasa lio, wa napasi montot tunggilio, ma mo opate, wa mau binasa manusia durhaka baito. Manusia durhaka baito malu menggumai, mau tuude walau kohandak ilo ibilisi. Wa utio mamuhutu tuota umu olinggalabu, mujizat wa kawasa udila banari. Tio mamu make maito tonola akali muleto, mau para-para tau tau walal tahe talua oleh binasa. Timungole muali binasa, sababu timungole dilalau limo, wa dilamu toli ango obo banari lontu Allah Ta'ala umu salamati. Uitara sababu lio, Allah Ta'ala mapadunggama ode ulmung lio, kawasa umo olapalo, tunggu lo timung lio paracaya lo udila banari. Alihu nga amila tau tadila paracaya lo ubanari, wawo mentohilawo lo umuhutu dosa, mamu otap hukumani monto Allah Ta'ala. Mengautata ngau imani ta'atoli angu ea, ami musim masukuru lalaita temimbihu timung lio, sababu Allah Ta'ala malulawata ulmung lio, lema soto warata lo tabuh lio silalamati. Tunggu lo timoli ma pila posuci lo roh lo Allah Ta'ala wa maluali pila racaya lo habari banari lo untuk Allah Ta'ala. Wito patuju lo Allah Ta'ala lo ibadah ulmongoli lo lihabari mo piyohe u pila potunggu lelami. Alihu timongoli muali masahuru pependa wali Isa Almasih eyando. Sababu itu mengutatango imani polo tolalo mola imani limongoli. Wau dihima terusi pengajari umai lo himai lami ode oli mongoli loli tuladu miala uhe bili salamai lami ode oli mongoli. Eyan doti Isa Almasih wau Allah Ta'ala tipapando malot toli ango wau lo hiburu olando sampai kakali wau lo ngehimai uyakini mo piyahu tomembihu rahmati lio. Ami mo dua alihutio ma mo hiburu wau mo polotolai hilali mongoli. Tunggu lo timongoli muali mo karaja. Wa mau petunggu lolo ia mau piyahu ada tahu ya wa ma'am.